Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala As-Sahibul Jalil Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa kana ini Rasulullah sallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi raka'ataini thumma jalasa linnas. Apabila beliau datang dari safar, beliau mulai datang ke masjid terlebih dahulu, salat di masjid tersebut 2 rakaat, kemudian duduk ya untuk ditemui para sahabatnya. Ini diantara sunnah safar, orang yang berpulang dari safar yang sering kita lakukan. Rasul Muthaymin rahimahullah termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Falamma fa'ala dzalik, ketika beliau lakukan itu, datang dari perang Tabuk, datang ke masjid, salat dua rakaat, datanglah al-mukhallafun, datanglah orang-orang yang tidak berangkat berjihad. Ya'tadhiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ya, mereka datang menyampaikan uzur mereka, bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka adalah orang-orang munafiqun. Wa kanu bid'an wa thamanina rajula, jumlah mereka itu 80 sekian orang. Karena bid'un ya kalimat bilangan 3 sampai 9, 80 sekian. Ketika mereka bersumpah, mengaku punya uzur dan bersumpah dengan nama Allah, faqabila minhum ala niyatahum, beliau pun menerima ya zahir yang nampak dari mereka menyampaikan uzur bersumpah. Wastaghfara lahum, ya mereka memintakan ampun, beliau sallallahu memintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala, dan diserahkan tentang isi hati mereka oleh Rasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita baca di hadis-hadis sebelumnya, ya hukum di dunia ini kita hukumi manusia sesuai dengan zahirnya, kecuali kalau ada qarinah, kecuali kalau ada qarinah. Di antara dalilnya kata para ulama kita, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya ketika orang khawarij menyatakan inil hukmu illa lillah, ya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida bihi batil. Ucapan slogan-slogan itu hanya slogan semata. Ya, mereka menyatakan inil hukmu illa lillah itu semata-mata slogan yang mereka dengungkan, tetapi itu mereka inginkan dengannya kebatilan. Ya, ini boleh hukumi mereka sesuai dengan tidak sesuai dengan zahir. Ma yukhalif zahir. Kenapa? Ada qarinah-qarinah dari perbuatan mereka yang ditangkap oleh, dipahami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-asal nahkum an-nas fi ahkami dunia sesuai dengan zahir. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, ia menyampaikan uzur yang mereka buat-buat, ia bersumpah ditambah dengan sumpah dengan nama Allah, maka Rasulullah pun menerima alaniyah mereka, zahir mereka. Bahkan beliau memintakan ampun untuk mereka dan diserahkan masalah sarairahum ilallah. Demikianlah orang-orang munafikun. Ya, mereka sebagaimana kita tahu adalah orang yang paling berdusta. Di antara ciri munafik adalah al-kadzib. Makanya kita di perintah untuk menjauhkan darinya. Ayatul munafiq salat. Iya. Ciri orang munafik ada tiga. Di antara adalah idza haddatsa kadzaba. Iya, kalau dia bicara seringnya dia dusta. Di antara ciri munafik ini dia banyak bersumpah. Yukthirun al-halafillah, banyak bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta. Yang menunjukkan kurangnya ta'zim mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Ka'ab bin Malik, hatta jitu, hingga aku datang. Falamma salamtu tabassama tabassumal mughdib. Kata beliau, ketika aku salam, maka Rasulullah pun senyum, tapi dengan senyuman seorang yang marah. Dan di sini kata Syaikhul bin rahimahullah, al-mughdib, orang yang marah itu bisa senyum. Senyuman ada dua, ada senyum senang, ada senyuman seorang sedang tidak senang, sedang marah. Tentunya diketahui dengan qarinah. Dengan qarinah, ya, dengan tanda-tanda yang ada, kita bisa merasakan ini orang senyum dalam keadaan senang apa marah. Tidak senang. Summa qala, kemudian beliau berkata, ta'al. Kata Rasulullah SAW, kemari. Di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, alaula ya at-takallum, kita bicara berbincang-bincang itu dengan dekat. Walaupun itu di masjid, walaupun ketika di tempatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu suaranya terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang aula seorang sedang berbincang-bincang ngobrol itu berdekatan. Sehingga Rasulullah menyatakan, ta'al, kemari, ini mesti mendekat. Jadi itu amsi, aku pun datang dengan berjalan. Hatta jalastu baina yadayhi, aku pun sampai aku pun duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ma khallafak, apa yang menyebabkan engkau tidak ikut berangkat ke jihad? Alam takun qad ibta'ta dhahrak ay ishtaraita rahilatak, bukankah engkau telah membeli kendaraan tunggangan untuk berangkat? Tahu Rasulullah SAW, gak ada para sahabatnya, tahu Ka'ab bin Malik seperti yang sudah kita baca pengakuan beliau dalam keadaan lapang, bahkan tahu beliau telah membeli dhahrah rahilatah. Iya, apa yang menyebabkan kamu terlambat tidak ikut berjihad? Bukankah kamu membeli hewan tunggangan? Qala, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya, kalau seandainya demi Allah, kalau seandainya aku duduk di hadapan selain engkau, aku duduk dengan ahli dunia, aku duduk di selain, bukan di hadapanmu, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'utrin, sungguh aku bisa perkirakan aku bisa keluar dari amarahnya dengan alasan-alasan aku buat. Laqad u'titu jadala, karena aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bicara. Iya. Jadal al-fasahah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau seorang mempergunakannya untuk kebaikan. Iya, kata beliau, aku diberi oleh Allah kemampuan bicara, kalau seandainya yang aku hadapi itu bukan engkau, aku duduk bukan di hadapan engkau, aku bisa cari-cari alasan sehingga keluar jadi masalah, tidak akan marah orang tersebut kepadaku. Tetapi walakinnani wallahi laqad alimtu, tetapi aku demi Allah telah tahu dan yakin tentunya. Kalau di antara faedah hadis ini disebutkan adalah menunjukkan kamal yakin, artinya keyakinan yang kuat pada Ka'ab bin Malik. Iya, yakin Allah Maha Melihat, yakin Allah mengetahui apa yang dia beliau lakukan. Karena keyakinannya beliau tidak berani berdusta. Laqad alimtu, aku tahu, jadi aku yakin. Lain haddatsuka al-yawm haditsan kadzibin tardha bihi anni. Kalau aku sampaikan kepadamu pada hari ini berita dusta, alasan-alasan dusta, dan engkau pun ridha kepadaku pada hari ini, la yushikannallahu yuskhituka alayya. Iya, sebentar lagi Allah akan membuat engkau marah kepadaku. Iya, ini keyakinan beliau. Dan itulah apa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang dikutip sebagian para ulama kita, "Maril tamasa ridhan nas bi sakhatillah, sakhatallahu alaihi wa sakhatan nas alaihi." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun mungkin awalnya orang-orang bisa ridha kepada dia, tetapi satu hari nanti iya, Allah akan membuat mereka murka kepada dia. Allah murka kepada dia dan Allah akan membuat manusia pun murka kepadanya. Ini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah. Iya. Al-khawf minallah, takut kepada Allah. Al-yakin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab di antara sebab terbesar seorang terjaga dari maksiat. Sebab di atas sebab terbesar seorang bisa terhindar dari kedustaan. Tidak berani dusta. Apalagi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Iya. Allah akan membongkar kedustaannya. Sehingga tidak berani berdusta. Kata beliau, "Wa in haddatsuka haditsan sidqin tajidu 'alayya tajid yani taghdab." Wajada itu artinya ghadiba. Tajidu yani taghdabu. Kalau aku sampaikan kepadamu sekarang hadits sidqin, ya, berita cerita yang benar sebenarnya dengan jujur. Tajidu 'alayya fi, ya, dan kau marah kepadaku karena aku terus terang jujur. Inni la arju fihi uqballah azza wa jalla. Tapi aku berharap uqba yani akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali al-yakin. Yakin. Iya, walaupun sekarang dia Rasulullah SAW ya membencinya, tapi dia yakin dengan sebab kejujurannya suatu hari nanti akhirnya akan menjadi kebaikan baginya dan itu benar. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip sebagian para ulama kita, "Manil kamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan satu perbuatan yang mungkin iya, manusia ada yang benci, enggak senang. Tapi kalau memang dia benar-benar jujur mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridha kepada dia dan akan membuat orang-orang pun ridha kepadanya. Ini. Jujur, kejujuran adalah satu pak yang Allah ridhai. Iya, sehingga kata beliau, kalau aku sampaikan sekarang berita yang jujur sebenarnya, mungkin kau marah ya Rasulullah. Tapi aku berharap akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wallahi demi Allah, ma kana li min udhrin." Demi Allah, aku tidak punya udhur. Terus terang. "Wallahi ma kuntu qattun aqwa wala aisar minni hina tahallaftu anik." Demi Allah, kata beliau, aku tidak pernah memiliki kekuatan, aku tidak pernah memiliki kelapangan harta yang lebih kuat, lebih lapang dibandingkan ketika kejadian ini, ketika aku tidak ikut perang bersamamu. Terus terang, jujur. Semata-mata mengharapkan tadi uqba, iya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata beliau, maka faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, "Amma hadza faqad shadaqa." Adapun orang ini telah jujur dia. "Fakum, silakan engkau berdiri. Hatta yaqdi Allahu fik, sampai Allah yang memutuskan urusanmu." Ya, sampai akhirnya kemudian setelah diboikot berapa 50 hari, datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan kejujuran beliau, keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Hadirin rahiman rahimakumullah, ya, seorang yang berbuat baik mesti ada ujian. Dan kadang ujian itu datang dari orang terdekat dengan kita, orang yang sepertinya iya pembela kita, orang sepertinya iya orang-orang simpati kepada kita. Demikian juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, wasara rijalun min Bani Salamah fattaba'uni. Ya, ketika itu ada orang-orang dari Bani Salamah iya mengikuti aku. Faqalu li, mereka berkata kepadaku, wallahi demi Allah, ma alimna ka annabta dhanban qabla hadha. Kami tidak tahu engkau berbuat dosa ya sebelum ini. Laqad ajizta fi alla takuna atadarta ila Rasulillah sallam bima tadar ila al-mukhallafun wa muhallifun. Tapi engkau tidak mampu untuk menyampaikan uzur kepada Rasulullah SAW seperti mereka-mereka itu, ini orang-orang munafikin yang telah minta uzur kepada Rasulullah SAW. Faqad kana kafika dhanbaka istighfar Rasulullah SAW. Cukup dosamu itu dengan istighfar Rasulullah SAW untukmu. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ujian. Iya, as-sabru ala ta'ah. Ya, sabar untuk kita lakukan ketaatan. Di antara di sini adalah kejujuran. Berat. Ya, sepertinya kalimat yang benar, tapi ini ujian buat beliau radhiyallahu anhu. Kata mereka, kata beliau, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, fawallahi demi Allah, ma zadu yu'annibunani hatta aradtu an arji ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akadzibu nafsi. Iya, demi Allah, kata mereka terus menerus mencercaku. Yu'annibunani, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yalumunani ashadda laum. Dicerca dengan cercaan yang keras. Ya, kenapa engkau tidak uzur aja? Kenapa engkau tidak cari-cari alasan seperti mereka? Sampai kata beliau, "Ataraddu, sampai aku punya keinginan kembali kepada Rasulullah SAW. Aku dustakan kembali apa yang aku sampaikan tadi." Memeralat. Ini ikhwan, sekali lagi, iya, pentingnya kita sabar ada ta'ah. Kadang ada orang-orang sekitar kita demikian. Kita berusaha bertaubat, digoda. Kita berusaha jujur, iya, digoda. Dengan kalimat-kalimat kadang sepertinya membela kita. Ya, kadang-kadang sepertinya ya menyelamatkan kita. Padahal itu justru akan menjerumuskan kita. Nah, tapi alhamdulillah, kata beliau, tapi sudah setengah lama, insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.